Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun anda berada, saat ini saya sedang bersama salah seorang atlet nasional table tenis, pingpong, sangat populer. Beliau namanya Mas Gilang. Ya, Gilang Maulana ya. Mas Gilang, terakhir di event internasional di mana? Terakhir Gilang itu di SEA Games ya. SEA Games ya. Tahun berapa? Tahun 2015 di Singapura. Ya. Baik teman-teman, ini punya channel YouTube juga nih. Iya. Nah, untuk latihan-latihan teman-teman yang senang nanti table tennis, senang pingpong, nanti bisa lihat ya channel beliau. Namanya apa, Mas? Gilang Maulana Official. Gilang Maulana Official ya. Bisa subscribe, dilihat juga, itu bikin tutorial-tutorial bagus tuh ya. Sekarang kita sedang ada silaturahim dengan teman-teman atlet nasional. Itu ada Mas Yon, Mardiono, Mas Riki Sukit, siapa lagi? Zahru, Rio, Bibi, Rio, ada Bima, Abdi Negara juga ya. Nah, mudah-mudahan ini sepeja ya, kita harapkan semakin berkembang. Kemudian banyak atlet-atlet muda juga muncul ke depan, membawa nama baik bangsa. Dan yang paling penting harus bersatu. Ya, urusan ya, kompak harapan kita semua. Baik, mudah-mudahan kita dapat yang terbaik untuk semua. Mas Gilang, ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih buat Pak Ustadz. Pak Ustadz sudah bisa mengadakan ajang silaturahmi ini buat kita, sehingga kita itu apa namanya semangat terus. Ada harapan-harapan ya, sekarang ini kan kita lagi ini banget dengan COVID segala macam ini, kita lagi sedih lah, misalnya sedih tidak bisa ada pertandingan. Dan dibalik itu juga ada kepengurusan yang ada dua, ada tiga ini yang segala macam. Pada saat ada kejuaraan-kejuaraan kayak gini, silaturahmi ini kita senang, kita bisa berlatih, kita bisa buat persiapan, wah bahwa kita bagaimana gitu. Mudah-mudahan ini akan dilanjutkan ke event-event lain diikuti dengan yang lain-lain, sehingga semua bisa bersemangat di dalam tenis meja ini. Baik, insya Allah tetap semangat Allah. Untuk semuanya. Amin. Indonesia jaya, dan mudah-mudahan lahir bakat-bakat terbaik dari bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Salam.